Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kula niku saged turu menawi teng perjalanan. Soale lak mboten teng perjalanan nggih namung ngaji. Ngaji pindah nggon turu. Begitu kula tangi niku mesti kula batin kelingan kisahipun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menika menawi mlaku niku dikawal kalih malaikat kalih. Teng pundak tengene niku malaikat, teng pundak kiwane niku malaikat. Dipun pirsani kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki sampai ambuwe Abdullah bin Mas'ud niki menawi mlaku dikawal malaikat-malaikat. Sami kalian jenengan menawi tindak mriki wau dikawal kalih malaikat Israel. Kanjeng Nabi tanglet Abdullah bin Mas'ud, amalanmu ki apa nganti kok sak laku-lakumu dikawal karo malaikat? Kanjeng Nabi niku penasaran, umpama pintu kenabian ki jek ana, barangkali kowe dadi nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi, kok iso kowe dikawal malaikat ki apa? Wah, saged, soalnya kula sabar pengajian panas kipasnya baru teko kok kula. Dijawab kalih Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi Muhammad engkang kula takdimi, kula niku mboten nanti melampah kecuali dari setiap langkah yang aku lakukan dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dan saat saya melangkahkan kaki kanan, saya tidak yakin apakah bisa melangkahkan kaki kiri saya kecuali atas izin Allah. Demikian juga sebaliknya, setiap kali saya melangkahkan kaki kiri saya kecuali dengan mengucapkan kalimat Allah, dan saya belum yakin apakah mampu melangkahkan kaki kanan saya kecuali atas izin Allah. Jadi sak laku-laku niku namung Allah, Allah, Allah. Demikian juga ketika saya makan, ketika satu suapan masuk ke mulut saya ucapkan kalimat alhamdulillah, dan saya belum yakin apakah saya mampu untuk mensuap selanjutnya kecuali atas izin Allah. Niki sing angel. Awake dhewe niki nyuwun sewu. Sapa to sing iso jamin wong niku turu iso tangi meneh kecuali Gusti Allah. Mila dongane ajeng mapan turu niku napa, Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Awake dhewe niki iso turu mergo diturokke kalih Allah, iso tangi mergo ditangekke kalih Gusti Allah. Tapi memahami sing sepele ngaten niku mawon awake dhewe niku gaya. Kadang-kadang turu mawon ra gelem donga. Tapi lucune wong niku, lak donga malah mapane ra turu, turu. Disunake kowe arepe turu wudu dhisik. Begitu wudu malah matane ra iso turu. Tapi lucune tiang paron mriki, lak mapan turu maca donga matane ra turu-turu. Tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga matane turu. Kula kula sering matur, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Khotibe bengok-bengok sing diceramai turu. Mila kula niku dadi seneng lak teng mobil niku iso turu. Minimal ngurangi maksiate mata kula. Ngerti dhewe ning dalan niku maksiate kaya napa. Napa menen lak kula metu malam Minggu nun dalan, subhanallah. Jan. Sempako tang niku teng dalan kuwatah. Mila kadang-kadang turu niku dianggap ngibadah iki persoalane niki. Napa wong kok zina soale ora turu? Napa wong kok mabuk soalnya ora turu? Nggih napa mboten? Kenapa suami istri bertengkar? Karena ora turu. Kenapa jenengan ngonek-ngonek tanggane? Mergo ora turu. Mila jenengan sing gaweane ngamuk-ngamuk tak dongake muga-muga pinter turu. Dan muga-muga mboten tangi meneh. Hati modar-modar sisan mergo turu. Plus. Jadi ibu apa rahimakumullah, mboten nate Abdullah bin Mas'ud niku sak langkah-langkahe kecuali mengingat Allah. Melangkahkan kaki kanan Allah, dan dia tidak yakin apakah kaki kirinya mampu melangkah kecuali atas izin Allah. Milanyu won sewu, konsep urip niku napa? Hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Hablum minannas, metune nafas diniati rogo nguntunge wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Saya ngelak niku. Jangan jenengan niku istiqomah, mlebune nafas diniati Allah. Allah, Allah, angel. Jenengan niku iso ngucap Allah, Allah niku pisan. Kapan pas dihoyak asu. Guguk Allah, Allah, Allah. Lan jenengan iso nyebut asma Allah pas dihoyak asu kula dongake. Muga-muga dihoyak asu terus. Allah, Allah, Allah. Angel. Gampang diucapke angel dilakoni. Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Mila nyuwun sewu, apapun keputusan Allah awake dhewe seneng. Kula wingi ngaji telung dina teng Lampung, wingi mangkat teng Kalimantan. Begitu dugi bandara niku nyuwun sewu. Teng lokasi pengajian niku 4 jam, dalane niku berlumpur. Berlumpur. Kula niku kadang-kadang batin, uripku iki tak goleki apa ya? Tak goleki iki apa? 4 jam PP niku 8 jam, ge udan terus berlumpur. Lapangan pengajian niku nyuwun sewu lumpure niku nganti sak dhuwur polok. Kula niku teng dalan mikir, iki tak goleki apa? Lah ngomong sing tak goleki dhuwit, aku wis duwe dhuwit. Duwe lah, Pak padake karo Mbah Kaum Paron ya sugih aku lah insyaallah. Mbah Kaum Paron iki paling sarunge ngelinting ngambune kelembak menyan ngoten niku tak paling. Wonge teko apa ora iki? Iki kok niki son sing rada mriki suarane cilik banget lho ya. Ora mantep kupingku. Tukang son endi? Tukang son banterno, lak kurang banter dibanterke ora ono bar tak bayare santai wae. Aja kaya wong susah to, Le. Aku ngerti rupamu kaya kotak infak santai wae lah. Wong sono nanggung banget ono suarane iki ora mantep. Kurang banter nggih? Goblok kok tukang sone kok. Apa diwalik le, kowe ngaji aku ngeson. Iso aku ada. Sing banter wae, Bro. Tenang nang pikir mulak jebol tak ganteni ora apa-apa. Padahal pun di apa pun di support kalih mik kula kiye mbak niki. Soale mik kula niki mik larang. Lah mbok tenan, mik tukang son paling mung 300.000 to. Iki 15 juta ya padahake. Iki mikku dhewe mok ganteni iki ngopo? Kuwi mik murahan. Sing dadi persoalan bukan mike tapi settingane kae, Bro. Malah tukang son ngatur-ngatur kiai sok tahu. Iki mikku mik larang, aku ngaji ning Hong Kong, ngaji ning Belanda tak gowo kok. Malah diatur mik 300.000-an. Hal benerno sing penak no. Suara kula nembe gerak malah sone bosok. Muga-muga tak dongake tukang son esuk dadi juragan son sing paling gede sak Ngawi. Amin. Ning bar kuwi mati. Ora. Dadi rasane teng dalan iku pun kok wesel nika, Pak. Ya Allah. Kok uripku ku entek ning dalan. Kula ngoten iki wis ra mulih, nembe mulih siang wau saking Semarang mudun. Mulih namung mriksake tangan kula tok. Ngoten niki mungkin langsung bablas Semarang Jepara Kudus langsung teng Malang. Mulih langsung Pekalongan, mboten mulih langsung ning Yogyakarta benjang pas pengajian teng pondok akhirus sana tanggal 6. Tanggal 7 pun mangkat malih teng Jakarta, langsung Lampung sampai tanggal 12. Tanggal 12 pun mangkat teng Hong Kong ngantos tanggal 17. Mulih coblosan. 18 mangkat malih teng Palembang nganti tanggal 20. Kula kadang-kadang mikir, sing tak golek iki apa? Duit matamu kuwi duit ngawur wae. Cangkeme atos banget kek. Ada ke kiai kere duit ngawu. Aku ning paron golek duit wedange gak mau ramat metu kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kadang-kadang mikir ngoten niku. Apa? Oh, malah modar toh sone kan dani. Jadi ngundang ngaji Gus Miftah niku syaraté ra aneh-aneh. Penting sone kepenak wis seneng kula. Lah iya kowe ora urunan kok. Urun mung 1000 cerewet, Bu. Bu. Lagi pokoknya sone kepenak wis seneng kula. Kalau masaknya mbaknya bakul tengah-tengah kalau nawake dagangan rapayu-payu nganti rambutnya putih kabeh kan. Si mbak ini dodolan apa? Mbah mang mriki mbah. Si mbak yang mriki. Mbah. Rene mbah. Mang mriki. Si mbak yang mriki. Mbah, Rene kok ngayal tak antemi lho kowe. Ya mergo tuwa aku wani lara tuwa ora wani aku. Simbah mriki. Pon mriku. Niku total regane pinten? Ora usah salaman aku takon, aku salaman bareng. Ya katahi pira ditung. Kabeh. Waduh kok akeh men. Mas Aris di Mas Aris mo. Asisten kula wae pundi? Santri kula wae pundi? Res, Aris. Pinten? Gangsal welas, kabeh totale regane pinten? Siji kalih ewu. Lha ping pinten kabeh piro regane? Sak ngomong-ngomongmu, Mbah. Bila perlu kumismu tak tuku. Cah banjur golekno asistenku mau kan nggo dompet rene. Mas Aris. Pon-pon niko. Pinten sedaya, Mbah? Pinten? Sakmono 50.000. Loh, tenane, Mbah. Sugihmu kapan? Iki yo melu-melu iki. Ya kene. Kowe piro? Wong wedok iki melu-melu senengane. Ya piro-piro diitung sekalian. Iyalah, Bono iki pengen oleh wedang kudu mbayar dhisik aku. Pinten, Mbak? Sampai larang kue tak ajar iki sakmene 50.000 kok. Wong wedok kakean bathi. Kowe ngapa rene? Oh, wedang, Mbak pikir. Tak pikir kon nunggu sekalian lah ya kaget aku. Malah moro kabeh. Pinten jenengan? Oh kuwi ngopo? Sing ngono rene sapa? Kuwi daganganmu garing iki teles beda. Ora payu namu. Aku iki mesake mergo iki gorengan. Kuwi melu-melu ngopo? Kuwi goreng iki gorengan kuwi lho ya. Dul. Kuwi dadakan kuwi sik enom melu-melu sing tuwa wae. Apa iki? Kopi apa kopi susu? Lah kopi susu aku mah kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Mbak Ibiro, iki lak dagelan to, delon. Bakule kadang-kadang kurang ajare ngeten. Bapake sakmene mbane 50.000, sakmene 200.000 lak kurang ajar ta iki. Ayo. Nalar napa mboten? Wong iki dagang tak kandhani, neraka kuwi paling akeh isine wong bakul ora jujur. Mbake sakmene mbane 50.000 delon karo namo akeh ndi? Ayo. Kok nganti sakmene 200.000 kira-kira jujur napa mboten? Aku takon mawon. Wah, dumah no kiai apian mau apusi. Sak takon, sak mene regane piro? Iki piro regane? Tolong ibu mbah, kene gorenganmu siji. Iki piro? Sak mene 2.000, sak mene 3.000. Kira-kira sing kok kan badi sing mbake napa mbae? Ayo. 3.000 iki ping piro? Ayo. Kowe tak apiki malah ngapusi aku. Lah aku kiai mau apusi yo desa. Aku iki mantan copet yo. Oh. Iki lho. Kula iki iki malah diitungi kabeh iki ya ngapa menah iki. Jan wong ngawi iki diapiki malah ngelunjak dancuk, dancuk. Kowe ngap cetok kowe ngapusi aku lak mbae iki ra ngapusi. Lah kowe ngapusi aku kowe. Lah sakmene 200 ayo kowe ngapusi aku. Kowe ngapa? Iki siji niki pira? Rangga ping pira? Ayo jal, tahumu tak takon. 2000 ping pira diitung tahumu? Saya tak buktekke wong kene jujur apa ora. Aku lah mung memang kowe jujur, jangankan mung 300. Sak ndasmu tak tuku. Pira pira pira? Ayo. Diitung. Ayo. Jumlahe wae 2000 ping pira ngono wae lah kok. Ayo. Weh, rajur meneh tandel pisan kowe. Pira? Ayo. Jumlahe pira? Lah kowe ngitung samone ra iso kok. Rupamu kaya kalkulator. Pira? Pira jumlahe? Selak subuh yu. Kowe pira? 20.000. Kowe pira? Astagfirullahaladzim, le ditung le. Aku soalnya wong ki ngapusi aku mo. Kowe sing ngitung kowe. Kowe ya goblok meneh tak ajar kowe. Ditung le, pira le? Kaya mbae kuwi lho pinter cepet. Aku wane ora ngopo melu aku bareng. Kuabek ta awake apa sak ranjange sen gak tukune kene. Pira? Eh? Lah 2000 ping 30 pira? Swidak. Kowe kok ngomong 200 kok ngendi? Ngapusi ra? Wong kok senengane ngapusi kiai. Emule aku ane ora. Santet meteng kapok. Pon mengke di dom mriko. 50.000 Mbah nggih. Mau kurang ra? Wis kabeh. Lho, saiki gendikine sing goroh, mau ngomongke pira 50.000 saiki 200. Lah kurang ajar meneh ta iki? Heh? Lah kacange kregane pira kok nganti 200.000? Ayo, tak bayar dolar mumet ndasmu ramalan, ayo kowe. Mau kene ra jujur saiki genti kene. Wis, kabeh tak kei 100-100 dibagi ning jamaah kon. Kabeh dibagi ning jamaah, kabeh tak kei 100-100. Yo. Kowe 100, Mbah. Hei. Iki sing ngapusimu ya 100. Weh, kowe mau 50.000 njuluk kakeh. Ayo, kowe mau piro? Hah? Padha kali mantan bojo kula kurang ajar to iki. Sok tau kono. Wis lek njukuk oleh dipangan iki. Kuwi dibagi kono jamaah niku. Sampai njukuk dagangan menem dol tak ajar. Ya ampun telas. Pon mereka dibagi. Mbah dibagi mereka, Mbah. Ya kacang kabeh dibagi mereka. Eh, moga dolane Mbah kono Mbah. Wandel pisan. Lebanono. Ya, mas matamu, Mas. Iku kurang ajar banget ya. Makasih ya, Mas. Rasa rebutan. Wah, mbae langsung tek. Mumet dasku ta iki. Mau sing cerewet cangkeme bakule, saiki jamaah lek ora gitu. Bon. Sampun, Bu. Bon mriko gek wis. Iku ibune kurang ajar, jikok dagangan meneh tawake meneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kula niku kadang-kadang mikir, sing tak golek iki napa to? Termasuk wingi kula critake teng Ponorogo. Kula niku tiba mawon sedina tangan kula coklek niku tek mangkat ngaji. Nganti bojoku lo ya takon sing jenengan golek niku napa to, Pak? Waktune entek nggih ngopeni jamaah. Awan bengi esuk sore sepanjang tahun. Kula niku sebulan kadang-kadang ketemu bojoku lo namung ping kalih. Ketemu anak kula namung ping kalih. Kados wae dalu niku kula kesel banget gek dalane ra umum elek ini. Begitu kula dugi lokasi pengajian terjawab. Sing tak goleki iki apa? Kula ndelokke jamaah niku nyuwun sewu, sikile mblethok-mblethok niku sampai sak dhuwur polo. Awake klebus. Jilbabe niku nganti teles kabeh mergo udan ra umum. Gek teng lapangan niku kebak. Sing maune kula pengin mandek. Kula langsung ora duwe niat mandek. Sing maune saya pengin berhenti, begitu ndelok jamaah antusias ngaji. Saya putuskan untuk tidak berhenti. Pun kejawab. Dadilah kabeh niku diniati krono Allah rasane enteng. Mila kula kadang-kadang kalian mbak-mbak loro niki sing cah Ponorogo niki. Niki wong edan meneh niki. Kula ngaji teng Kediri montoran mangkat, Pak. Teng Tulungagung montoran mangkat. Udan niku lho mangkat. Mbah seneng ngaji apa jatuh cinta karo aku yo ora dong aku. Seneng ngaji ya nduk ya. Niku semangatnya sing kudu dicontoh. Mila nyuwun sewu hablum minallah. Melebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Mila napa wae dhewe dikumpulke dalu menika belajar pengajian Isra Mi'raj. Mergo Isra Mi'raj niku nyuwun sewu belajar keakbaranipun Allah. Belajar kekuasaannya Allah. Lawang kaya kula niki jenengan salah lak nuduh kula Gus Muntah ngaji golek duit. Kula oleh duit niku ora mergo ngaji. Lak ngaji niku nggih golek kula duit kula rugi. Kula wingi ngaji teng Banyuwangi, jam 3 sore ngaji, jam 09.00 nembe rampung pengajian kali Pak Menteri teng Yogya. Ajeng numpak pesawat wis ra ono teng Banyuwangi. Akhire napa? Mergo jamaah Banyuwangi niku wis ngenteni ora ono pesawat, numpak mobil ora nyandak, kula nyewa helikopter mbayar 30 juta. Lah umpama diniati golek duit bangkrut kula. Wong ora ngamplopan tuku kacang 300.000 ya entek duitku. Jadi jangan kemudian kita melakukan sesuatu ibadah niku termotivasi dengan apapun kecuali termotivasi dengan ridhone Gusti Allah. Lah awake dhewe iki senengane hitung-hitungan kok. Kowe ngapa ngaji? Golek pahala. Kowe ngapa ngaji? Golek surga. Kowe ngapa ngaji? Golek neraka. Mila nyuwun sewu. Kalau pola ibadah kita seperti itu motivasine nyuwun sewu, urip ora bakal bahagia. Kaya dadi polisi niku nyuwun sewu, umpama diniati karena tugas negara abot. Wong polisi iki gajine ra akeh kok. Takon apa polisi iki? Ora akeh polisi niku gajine. Ngomong tapi bleduke akeh matamu ora ngajar iki. Ora ngajar kendan. Gajine ra akeh tapi bleduke akeh ngawur. Ya bleduke oke wong ning dalan kok. Polisi sakniki mun apik kabeh. Tapi sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur. Kuwi apik banget. Oh, ini ketemu Kapolda pundi wingi lali ngono. Sing kurang ngajar iki mung siji ndanteng Indonesia polisi niku. Napa Kiai? Polisi ciluk bah, kuwi kurang ngajar banget. Lampu merah menggok moro-moro dicegat. Iya, jancu. Iki ngopo golek-golek aku. Polisi niku sing paling gualak daerah nyuwun sewu, Sragen nganti Ngawi mriku sing daerah mriki niki. Ngidak marka titik prit lho. Kula niku bola-bali. Begitu sopir kula niku kadang-kadang nglancangi titik. Jadi umpama bener nglancang niku ora apa-apa, tapi kadang-kadang golek-golek niku. Akhirnya kula nate kok. Bah, apa? Sopir kula niku badhe ditilang. Ya bayar, bayar uang susah. Bayar. Akhirnya nyuwun sewu. Tak kei amplop dompet kula dibuka, ngerti. Nyuwun sewu kartu nama teng dompet kula Pak Kapolri, Kabareskrim, Dirlantas macam-macam, mau medasi. Pun mboten sida bayar mawon. Tenan le. Tak dongake sing ndase dawa-dawa iki. Sok wae dadi wong gedhe kabeh le. Tapi jangan motivasinya karena materi, rugi le. sugihmu ora mesti, cilokomu mesti. Lak mok niati mergo materi. Mila kula nyuwun sewu. Kaya Mbah Maimun Zubair niku nggih, gurune awake dhewe saking Sarang. Sak ngerti kula. Mbah Mun niku kok jangankan gawe proposal. Kadang-kadang diamplopi kali pejabat niku mboten purun. Mboten kersa. Mbah Mun niku nyuwun sewu, tapi lek ana jamaah tabarukan ngamplopi 50.000, 100.000. Saking jamaah niku senenge ra umum. Ditampa kanthi legawa. Tapi lek sing gedhe-gedhe saking pejabat-pejabat niki malah ditolak. Niki sing diajarke kalih Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman niku nyuwun sewu, raja paling sugih. Bojone sewu, ben isuk keramas. Ha bojone sewu, Bro. Bayangkan. Kan lempoh kaya kowe lempoh. Nabi Sulaiman niku bojone sewu. Sugih ra umum. Jajal. Gus Miftah bojone pinten? Nembe setunggal. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Lah yen takdire ana aku ya rabi meneh kok. Yen ora ana takdir, aku ya gawe takdir dhewe. Ngopo? Aku lha niku lak ngaji teng Sumatera, ngaji teng Jawa Timur, ketemu Kiai Gus badhe krama melih, mboten nunggu takdir. Ya tetap insyaallah bojo kula tetap setunggal. Setunggal teng Yogyo, setunggal teng Lampung, setunggal teng Jawa Timur, ngoten. Ya wong itu rasa sentimen. Wong oleh kok, rasa ngaram-ngaramke kaya partai sing radong niku. Bu. Wong lanang niku imam napa makmum? Imam. Wong wedok makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Imam sing apik kuwi sing dieloni oleh banyak makmum. Masuk Pak Eko. Setuju ibu-ibu? Oh berarti kamu bukan makmum yang baik. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju bapak-bapak? Setuju, wong cangkem codot kok dilah. Nabi Sulaiman niku nyuwun sewu. Sugih. Tapi Nabi Sulaiman itu tidak pernah makan dengan uang kerajaan. Yang beliau makan itu nyuwun sewu hasil dari kerjanya sendiri. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Dawud, bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nyuwun sewu, ana ratu gaya namine Balkis. Dal, aku pengen ngetes Sulaiman ini nabi tenan apa mung raja. Akhirnya apa? Carane ngetes pripun? Karo Balkis digawake emas berlian, tumpuk-tumpuan, dipitani, dibungkus sing rapi. Mau dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, King Solomon. Lak bahasane tiyang sak niki, King Solomon. Begitu digawa teng kerajaan Nabi Sulaiman nyuwun sewu, disambut kali Sulaiman, dinyek tanpa sengaja kali Sulaiman. Carane ngenyek pripun? Emas sing digawa kali Ratu Balkis niku nyuwun sewu, ternyata di kerajaannya Sulaiman hanya dijadikan pagar kandang unta, kandang jaran. Begitu ndelok kandang jaran niku emas, Balkis mikir, lah dalah. Iki tak taleni pita, tak bungkus sing rapi, ning kene malah mung dinggo kandang jaran. Diguyu karo Sulaiman. Sing gedhe dilepeh kalih Nabi Sulaiman. Tapi nyuwun sewu, satu ketika ana cerita semut niku menehi hadiah teng Nabi Sulaiman. Gara-gara napa? Nabi Sulaiman niku tindakan karo pasukannya nyuwun sewu dengan pasukan berkudanya semut dong bengok karo kanca-kancane. Minggir. Nabi Sulaiman nembe liwat karo pasukane ndak kepidak. Omongane semut niku wae nyuwun sewu dirungokke kali Nabi Sulaiman. Wong Nabi Sulaiman niku iso bahasane kewan. Kula ya iso didik-didik. Ayo takon apa? Tonggo kula niku asu kabeh. Ngingu asu kabeh. Dadi kula engko asu kabeh, ngingu asu kabeh. Wong tengok kula uti yang Kristen. Aku ngerti bahasane asu kok. Ana wong ngawi ngaturi kula ngaji, kudune menggok ngewa kebablasan. Dicegat karo asune tanggaku. Hop hop hop hop. Ngono kuwi kok. Ngerti aku. Dadi kaya Sulaiman aku ngerti bahasane kewan soalnya. Aku mesake to, ado-ado sangka paron kok dicegat asu. Asune tak bualang watu kena ndase bengok. Kenging kenging kenging. ngerti aku. Oh, kaing-kaing ki asune sapa? Akhire tiyang paron dimanggake kudune lingguh ning pendopo mburi malah tamune lingguh ning ngarep. Dilokke karo babon. Pekok. Pekok. Aku iso le kaya Sulaiman ji padake. Akhire tamune saka paron pindah ning pendopo mburi, ketemu karo kalkun. Dilokke kocelok kocelok kocelok. Iso aku. Gitu lungguh ning mburi ana tamu sangka adoh kali bojo kula disuguh ndelalah ra duwe lawuh santri kula mlayu ning warung dibengoki karo jago tuku krupuk. Semute niki ngomong, minggir-minggir. Pasukane Sulaiman liwat aja nganti kepidak. Akhire minggir, Nabi Sulaiman krungu. Akhire ra kepidak menghindari lubang semut. Matur nuwune semut kali Nabi Sulaiman niku napa? Semut niku nyuwun sewu, aku tak menehi hadiah Nabi Sulaiman mergo ra ngidak aku. Hadiahe napa? Sebutir gula. Semute ngomong, iki lak nabi tenan, iki ditampa. Akhire semut niku merambat teng sikile Sulaiman, munggah-munggah nganti nyuwun sewu teng tutuke Sulaiman. Begitu dugi lambene Nabi Sulaiman, semut niku nguncalke gula siji. Sulaiman guyu, matur nuwun ya mut. Lah cerita niki sak janjane kudu dicontoh kaya kula kaya kiai-kiai niku. Kiai-kiai lak kurang aja to, lah ana caleg ngamplopi ku wandel guyang-guyu. Lah ana wong cilik kita barukan mung meneh cilik kadang-kadang merengut. Mila kula nyuwun sewu kiai. Lah teng mriki kathah kiai kula matur ya. Kula niku lak ana jamaah teko tabarukan ngelunge 50.000, 20.000, 10.000 kula tampa. Langsung kula keng blanjake kali bojo kula. Ndang blanjakno. Ben bojoku lagi kelingan, ben bojoku lagi ngerti bahwa tumbuh kembangnya dagingmu itu juga ada merupakan sumbangsih dari orang miskin. Lano sing gede niku dinggih berjuang, lano sing cilik niku langsung dipangan. Supaya apa? Supaya kowe kelingan orang remeh kaya karo wong cilik. Kan ngoten daran. Mila napa kula sampai sakniki mben ditakoni ngundang ngaji Gus Miftah ki tarife pira ora bakal kejawab. Kaya TV niku aja ngontrak kula ngaji kaya Net TV menjang bulan Ramadan sampai dina niki ora tak tanda tangani. Mergo kula paling wegah yang takoni babakan tarif. Terus kaya jamaah barang ngundang ngaji takon tarif niku sak janjane ya goblok. Kudune ora usah mok takoni waton diwenehi sing akeh. Lah wong ngundang kaya dadak takon tarif. Umpamane jenengan takon kali asisten kula, Gus Mita lak diaturi ngundang regane pinten? Umpamane 10 juta. Yo lara mok nyang, lak mok nyang. Malah padha karo nyang-nyangan lonte to niku. Ngundang kiai kok nyang-nyangan. Mila ora ana modele kiai NU ngoten niku mboten nenten. Lah ana ustaz jenengan aturi ngaji kok nyang-nyangan tarif niku mboten ustaz tapi artis. Tapi modele wong teng mriki sakniki modele ngoten niku. Nggih napa mboten? Golek wong kondang, regane pira-pira diragati. Ya Allah. Padahal ittabi'u man la yas'alukum ajra. Melu wae sing ra masang tarif. Soale napa? Lah jenengan melu karo wong sing masang tarif ora bakal muhtadun. Enggak bakal dapat hidayah. Kok jenengan ngundang wong bertarif nyuwun sewu. Sing diundang ora paring ora bakal oleh hidayah, sing ngundang panitiane ora bakal oleh hidayah. Soale napa? Ternyata ngundang wong top niku hanya untuk gengsi, bukan karena Allah atau lillahi ta'ala. Niki sing dicontohke kali Nabi Sulaiman. Mila Nabi Sulaiman niku biasa senajan to sugih romom kadang-kadang poso mergo ora iso mangan. Soale napa dodolane ora payu. Mila ben bar salat ngoten niku nyuwun sewu. Nabi Sulaiman ki lungguh ning masjid golek wong sing paling kere. Dijagongi karo Nabi Sulaiman dengan mengatakan apa? Miskinun jalisan miskinan. Wong kere jagongi wong kere. Padahal raja sugih, bondone akeh, bojone akeh. Miskinun yujalisu miskinan. Wong kere jagongi wong kere. Soale prinsipe niki wau. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, lan jenengan napa mawon diniati golek materi. Materi niku lak macem-macem. Golek surga niku lak nggih materi. Nggih napa mboten? Wedi kalih neraka niku nggih materi. Napa mamon hubungane kok materi ora bakal bahagia uripmu. Ana kotak infak liwat nyemplungi. Niate napa? Muga-muga oleh balen sing luwih akeh. Ini yang terjadi pada hari ini. Mila kula tau ngomong kali Ustaz Yusuf Mansur, zaman rame-rame ini model sedekah kae. Kowe iki menyampaikan sedekah-sedekah saja. Jangan pernah diembeli dengan macam-macam. Sehingga apa? Umat itu hanya termotivasi dengan embel-embel. Kalau kemudian aku tak sedekah 1000 sesuai janji Al-Qur'an Al-Baqarah dadi 700. Suwe-suwe uripmu kaya rentenir. Umpo membalik tenan 700 nyuwun sewu kowe rumangsa amalmu ditampa. Lah ora balik 700 kowe rumangsa Gusti Allah ki goroh. Wong urip suwe-suwe kaya rentenir. Padahal kula-kula wingi nasihati tiyang teng Lampung, teng pondok pesantren. Wong tua nyekolahke anak nganti gede, begitu anake rampung kuliah nganggur. Kadang-kadang wong tua ngomong ini, "Walah lele, wiki cilik tak gedheke goblok tak pinterke, begitu rampung kuliah kok nganggur. Gek kapan kowe bales budi wong tuamu?" Eh, Bu, please deh. Kowe ngapa njaluk balas budi kalih anak? Wong tua niku kewajibane nyekolahke anak. Anak niku kewajibane belajar. Guru niku kewajibane mulang. Soal anakmu dadi apa lara urusanmu. Umpama kula sing diomong, "Le, kowe kapan balas budi wong tuamu?" Tak jawab, "Ngapa jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula yo ora njaluk dilairke. Wong biyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Ngapa?" Wong tua niku rasa njaluk-njaluk karo anak. Anak lak wis susah kudu pengerten karo wong tua. Ngono, Bro. Mula kowe ning kene nari sak modare rasa ngarep-ngarep sangu. Sangone ditompo rasa sangone pamit bola bali ngono wae. Tenang na pikirmu. Mila kula sering dianggap kanca-kanca sing bertarif niku teng Jakarta, oh, kiai murahan, wis ra apa-apa. Murah mungguhe menungso tapi larang mungguhe Allah niku kula luweh nyenengke. Nggih napa mboten? Ora ana critane. Ora ana critane. Soale nyuwun sewu, motivasi ngibadahe niki lho, kudune napa? Innalladzina qalu rabbunallah. Allah, Allah, Allah. Diniati karena Allah. Kowe mau napa makan ngaji? Allah. Lah kuwi ya beda meneh, mangkat ngaji mergo nyawang kiyaine sapa? Lah diundang ngaji kiyaine sapa? Ganteng apa ora? Gus Miftah, wow ganteng. Akhirnya yang terjadi apa le? Sering remeh ke orang, membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan ustad. Bu, orang kena. Kiai ini kan dua spesialis masing-masing. Ono sing spesialisasi sen nyuwun sewu ngaji kitab. Ono, ono sing spesialisasi ini kan nyuwun sewu wirid. Ono, ono sing spesialisasi nyanyi-nyanyi kaya Gus Ali. Ono. Ono sing spesialisasi nyuwuk, ono macam-macam. Ono sing spesialisasine ngaji biasa kaya kula, ono. Ya dhewe-dhewe ra bakal padha. Ono spesialisasi bungkus jenazah, ono. Ono spesialisasine sing dibungkus iki ono. Apa ono. Dadi aja banding-banding nggih, mila kula sering matur. Dijogo niki niate ngaji niki. Aku seneng karo kiai iki, ra seneng karo kiai kae. Lah kowe kira kiai kok banding-banding ke kiai. Kiai niku kaya rumah makan Pak Polisi. Ana spesialis soto, rawon, pecel, rujak congor, ngono kuwi dhewe-dhewe. Apa? Rujak. Aku mau ngomong apa? Ya congor-congorku dhewe ngapa? Lagi iki beda-beda ya lumrah le. Wong Nabi Dawud karo Sulaiman niku bapak anak mawon. Beda spesialisasi. Nabi Dawud niku ahli ibadah khusyuk, lak ndonga nangis-nangis niku Nabi Dawud. Nabi Sulaiman niku wonge pinter, fa fahamnaha Sulaiman. Pintere ra umum, tapi salate biasa-biasa mawon. Lak khusyuke ibadah luwih khusyuk Dawud tinimbang Sulaiman. Lak dongane luwih mandi Dawud daripada Sulaiman. Tapi nyuwun sewu cerdase luwih cerdas Sulaiman dibandingkan Dawud. Mila yo ana kiai modele Dawud sing sepuh-sepuh niku. Apa? Ana sing modele Sulaiman enten. Sulaiman niku lak salat biasa-biasa mawon, mat kolamcing, koma teko salam plencing. Koma teko rampung salat tangane diangkat dungane singkat, "Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin." Niku Sulaiman. Mila lak wong Muhammadiyah iki cenderung kaya Sulaiman. Lak wong NU niku cenderung kaya Nabi Dawud, lak wiritan suwe ngoten niku. Wong NU niku baratan puji-pujian. Ngenteni jamaah teko niku Daud, modele Daud. Nenggo adan karo wirid karo wiritan niku Daud. Lah Nabi Sulaiman mat kolamcing niku wau. dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, degane teko. Ngoten niku. Dewe-dewe. Ora mungkin iso padha. Teng NU Kiambak niku ya beda-beda kiai ngoten lho. Mila kula sering matur to, nabi niku jumlahe 144.000. Wa ul kiai niku ahli warise para nabi, al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Sing diwariske niku ya beda-beda Pak Polisi. Ana sing oleh warisane Nabi Sulaiman, Sugih, Ustadz Yusuf Mansur. Ana sing oleh warisane Nabi Musa, Guagah, Habib Rizik, cangkeme atos umpamane ngoten. Wis beda-beda. Ana sing oleh warisane Nabi Ayub sabar, kaya Gus Mus niku sabar ra umum. Ana sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik, Habib Syekh. Ana sing oleh warisane Nabi Khidir cerdas, Cak Nun. Ana sing oleh warisane Nabi Isa kere, Mbah kaume Paron umpamane niku. Semacam-macam niku. Dewe-dewe lek ra mungkin iso padha lho. Ana sing oleh warisane Nabi Yusuf ganteng Gus Miftah ngono ki. Beda-beda. Ayo. Cerita sing paling jenengan eling-eling saking Nabi Yusuf napa? Lak mergo meh nate diperkosa kali Siti Zulaikha. Lak kula mboten meh nate sering mong kula ngajine kali lonte. Kula niku lak ngajine diperkosa bola-bali. Lah awakmu ora mungkin diperkosa. Ora diperkosae mapan kok kowe. Lah kula ngaji-ngaji kan Mbak PS kan kok biasa mampir kok Gus jajan-jajal matamu kuwi aku. Niku biasa mulih liwat omahe Mbak-mbak PSK niku monggo Gus mampir. Ya Allah. Andilau antara dilema dan galau. Ora mampir kok diampirke. Arep mampir kok diperkosa. Kula biasa. Dadi nyuwun sewu. Kalau niat kita itu kita sempurnakan innal ladzina qalu rabbunallah. Kemudian apa? Summastaqamu. Dilakukan secara istiqomah. Mbah kiai ini sapa wancine ngaji aku mangkat ngaji. Ngono kudune. Istiqomah aku mangkat ning masjid karena Allah. Kula ki seneng kok seli sunat duha lillahi taala. Lillahi taala ta niku. Kowe ngapa salat duha ben rezekine lancar. Mubadir mungguh kula. Miturut Rabiah Al Adawiyah niku mubadir niku. Niku lah mong kelas wong awam-awam gimana semangat serap apa-apa. Ulang kelas jenengan iki seneng ngaji kok. Maka ini yang saya tekankan ketika pengajian di kafe. Misalnya beda meneh suarane wisane. Lah wong wis bener diotak-atik, tangan gratil. Ketoke tukang sone makan ngaji sing nguyuh ra cewek ketoke kaya. Bro, lah wis bener sama otak-atik, tenang no. Ini yang apik apa. Sing kaget kupingku dhewe malah wis ngene ra apa-apa. Sing budek meneh aku dhewe lek. Rasa otak-atik meneh tak ajar lho kowe. Allah. Ini yang saya tekankan kalau saya ngaji di dunia malam, Pak. Jadi wong ngaji niku tidak hanya berbicara pahala dan dosa, surga dan neraka, api dan elek. Surga neraka niku mesti, pahala dan dosa niku wis mesti. Wis mesti niku. Kula kadang-kadang banyak pertanyaan, "Bah, kula pengen sedekah." Terus, tapi niki hasil ngelonte. Kira-kira angsal pahala napa mboten? Pengen sedekah tapi hasil lonte. Jawabanku gampang. Lah kowe takon ana pahalane apa ora? Ya mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Sedekah sedekah wae soal pahala urusane Gusti Allah. Kok awake dhewe ribet banget to? Apa-apa kok hitungane ra umum. Allah niku tanpa hitungan kali awake dhewe, tapi awake dhewe niki sering hitung-hitungan karo Gusti Allah. Apa-apa kok mau hitung? Hei, wong paron, rungokno kupingmu. Bah, apa meneh? Kan wonten dawuhe Kanjeng Nabi. Wong niku lak mabuk, salate ra tampa 40 dina ora oleh pahala. Lah kula teng kafe pripun? Ya tak jawab, gampang. Kuwi hadise wong normal. Lak kowe ning kafe nganggo hadis kuwi, ya nyuwun sewu. Ora salat-salat wong bendina mabuk kok. Kuwi hadise wong normal, sementara awakmu kuwi abnormal. Ben dino mabuk, kowe bar mabuk ya tetep salat. Oleh pahala ora oleh pahala ora urusan, sing penting kowe salat. Kelasmu ki jek amar makruf nyambi mungkar. Lah kula nganggo hadis niki dalam bentuk teks dan konteks aslinya, Pak. Ora bakal salat. Mila kula biasa ngimami wong salat dalam keadaan mabuk, biasa kula. Dilokke karo wong-wong sing sok suci sing duwe surga dhewe niku. Sing iso ngaplingi surga kuwi lho. Apa-apa disalah-salahke, apa-apa diharam-haramke, aku yo mbatin apa surga mau untal dhewe aku ngono. Lho apa-apa ora oleh. Kula salat Allahu Akbar, jamaah kula mabuk. Ayo salat. Biasa kula. Begitu kula alhamdulillahi rabbil alamin ning mburi. Wis piye meneh kahanane kaya ngono kok. Lha takoni pripun iki Mbah wis ora apa-apa. Salat to. Tugasmu kuwi nggae malaikat mumet ndase. Mabuk salat mabuk meneh. Wis kuat-kuatan. Lah kowe maksiate ra bosen, mosok kowe salat kok bosen. Terus ora apa-apa. Ora apa-apa. Awake dhewe iki aja atos-atos banget. Umpama dakwae awake dhewe iki atos, ora mungkin anake Abdullah bin Ubay niku masuk Islam. Padahal Abdullah bin Ubay niku musuhi Kanjeng Nabi samodare. Sampai Kanjeng Nabi niku dilokke asu kali Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niku sinten? Tokoh besar di kota Madinah. Niku tokoh besar. Begitu Kanjeng Nabi dugi Madinah, orang ganti mengidolakan Kanjeng Nabi meninggalkan Abdullah bin Ubay. Akhirnya napa? Abdullah bin Ubay nesu, Pak. Oh, kurang ajar. Wong teko anyar kok ngleleng. Pondok kali kula mbiyen masuk Yogja, gawe pondok Yogja, akhirnya wong-wong sira trimo ngoten niku. Walah, Gus anyarane ngleleng. Wah, kono istilah Gus anyaran iki aku. Sira apa? Lah ana wong sengit kala awake dhewe niku nyuwun sewu, kuwi arep pindah nggon ngendi wae, tetep mawon ketemu wong sengit. Kowe manggon ning kampung, aku pindah saka kampung kene. Ngopo? Ana wong sing sengit karo aku. Kowe mbok pindah kampung ngendi wae ya tetep ana wong sengit karo awakmu. Wong seneng karo wong sengit kuwi sunatullah, ora mungkin ora ana. Ngono kok. Lah kowe disengiti karo wong berarti uripmu kuwi luwih bahagia daripada sing nyengiti. Ngono, Bro. Mau sengiti ora apa-apa. Ayo. Kok ana wong sing ngomongke awake dhewe ning mburi, berarti uripmu luwih maju daripada sing ngomongke. Kok ana wong ngomongke kowe, ya nyuwun sewu berarti sing ngrasani iki wong susah, awakmu wong bahagia. Ngono wae, sing ning ngisor iki ngrasani sing ning dhuwur, ora mungkin kula ngrasani jenengan, jenengan sing ngrasani kula. Ana niku wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Ana niku tukang syuting ngrasani Pak Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani raimu, ora mungkin le. Kanjeng Nabi niku dilokke napa kali? Abdullah bin Ubay. Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi dilokke asu, ora nesu. Dongake. Ya Allah, muga-muga jenengan paring hidayah. Sing oleh hidayah sinten anake Abdullah bin Ubay. Akhirnya dadi santrine Kanjeng Nabi. Satu ketika Abdullah bin Ubay niku mati, anake matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, bapak kula mati. Tulung jenengan nglayati bapak kula." Mangkat tindak Kanjeng Nabi, padahal musuhe lho niki. Jajal tanggomu sing sengit karo kowe mati, modar-modaro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Hirlan Darwis mamane. Apa kuwi Hirlan Darwis lahir ning dalan modar ya wis mamane. Awakmu kok musuhe modiar we. Bendina musuhe aku saiki modiar. Apa kowe iki ra rumangsa, kowe ngomong modiar kowe. Sesuk bakale kowe ya gantian modar. Padha kowe wong saiki gleleng. Aku jane pengen layat, terus tapi wonge rong mati. Leleng-leleng kok gleleng banget aku. Aku pengen layat tapi wonge urung mati. Lah sing mati kuwi dhisik malah kuwi sing dilayati. Cangkem turah aku. Ya Allah. Akhire Kanjeng Nabi layat, Pak. Begitu layat dipenpirsani kali Kanjeng Nabi. Anake ki matur. Kanjeng Nabi, bapak kula dislametke, didoni. Didoni kali Kanjeng Nabi. Dadi lek saiki ana kiai kon ndongake banyu putih, niku enten riwayate Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Idune Kanjeng Nabi niku iso saking paling syafaat. Anake Abdullah bin Ubay ngerti, idune Kanjeng Nabi iki mandi. Mbok bapak kula jenengan idoni to. Didoni kali Kanjeng Nabi. Juh juh juh. Mboten namung ngoten niku tok. Kanjeng Nabi, mbok kula nyuwun jubahe jenengan. Dinggih apa le? Dinggih ngafani bapak kula. Mikire anake Abdullah bin Ubay, lak bapake niku dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi, malaikat munkar nakir ra wani takon. Wah, jubahe Kanjeng Nabi, Bro. Mikir to, Dek. kaya awakmu ki lek sok pengen ra takoni mun kan akhir gampang ra kudu jubahe Kanjeng Nabi kain kafanmu wae rupane ijo kuwi ra banget takoni karo mun kan akhir soalnya apa dikira lontong aman yakin ora takoni langsung diuntal kandhane jubahe Kanjeng Nabi diwenehke wis padhi wenehke anake kuwanen Kanjeng Nabi mbok bapak kula disolati kale Kanjeng Nabi ajeng disolati ditegur kali Umar Kanjeng Nabi niki wong kafir lho kowe ngopo selama tidak ada aku ki nabi Mar selama enggak ada larangan aku yo tak lakoni akhirnya sebelum Kanjeng Nabi niku salat Allah menurunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 89 wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Siapa mereka itu? Siji wong munafik loro wong kafir. Lah gobloke wong sing radong kalih ayat niki. Ayat niki dijadikan dalil untuk menolak ndongake wong mati. Padahal asbabun nuzule niki wau. Karo wong-wong sing ora paham niku termasuk tiang-tiang MTA niku didadekke dasar nolak ndongake wong mati nganggo ayat walatu soli niki. Dia tidak melihat yang dimaksud ala ahadim minhum salah satu di antara mereka itu siapa. Padahal siji wong munafik loro wong kafir. Malah dadekke dalil nolak tahlilan. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok. Enggak nyambung blok. Oh no lo. Lah wong ora ngerti asbabun nuzule kok. Ayat niki mergo Kanjeng Nabi ajeng nyolati Abdullah bin Ubay niku wong kafir. Malah gawe dalil sak geleme dhewe. Selamatan haram neraka. Lah pengen selamatan tuku beras ning pasar bakule beras neraka. Sing masak beras dadi berkat neraka. Berkate gawa mulih dipangan anak bojo anak bojone neraka. Berkate rantek pakake pitik-pitike neraka. Langsung tak tambahi, pitike dibeleh pakake sing ngomong neraka, cangkeme neraka. Abah neraka. Lho kabeh wong ngomong salah-salahke, soalnya ya kuwi mau dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopine kurang kental. Kuwi mang dadi. Encer banget iki opo iki lho. Ora niat, Bro, Bro. Sangit, sangit. Encer sangit, sadem. Kene kuwi wele. Nggih okay, kowe. Takake kowe mergo rupamu paling mesake ngono. Akhire Kanjeng Nabi mboten sias nyolati. Tapi keluargane Abdullah bin Ubay niku takjub dengan akhlaknya Kanjeng Nabi. Gelem nglayati musuhe. Ayo Dio, monggo diumbuk Pak Kiai, monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Aku wingi ngaji ning tolong ning Banyuwangi ana jamaah tak kaya kopi mulih wonge setruk. Ora, santai, tenang. No. Jenengmu siapa? Hafid ya. Moga-moga Hafid bojone ayu. Rondo anak telu. Dan bapak ibu akhirnya tahu dengan akhlaknya Kanjeng Nabi seperti itu akhirnya apa yang terjadi ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay menyatakan masuk Islam niku lho dakwah mbiyen niku dakwah Kanjeng Nabi dakwah wali niku nyuwun sewu mengislamkan orang kafir beda kali tiang-tiang saniki malah mengkafir-kafirkan orang Islam beda. Umpama wong niku mung delok eleke tok nyuwun sewu. Awakmu apa ora ngerti, anake Abu Jahal niku akhirnya mlebu Islam jenenge Ikrimah. Ana sing ngarani anake, ana sing ngarani putune. Niku mlebu Islam. Bahkan anake pamane Kanjeng Nabi sing musuhi Kanjeng Nabi namine sinten? Abu Lahab. Anake Abu Lahab niku akhirnya mlebu Islam jenenge sinten? Darroh. Niku ana kurang ajar kanca-kancane Darroh niki. Ngenyek si Darroh ngaten iki. Alah, kowe kira sanggaya roh. Nang apa? Bapakmu ki kafir bin nasil Quran. Sampai dadi surat tabat yada abilah habiyu watab niki nangis si Darroh aduh aku dilokke matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula sedih ngapa roh lah cara wong paron ngapa roh aku lo dinyek bapak kula niku binasil Quran kafir aku lo sedih napa jawabe Kanjeng Nabi Barang siapa menyakiti anggota keluargaku di hadapanku, berarti dia membuat sedih aku. Akhirnya kanca-kancane rawani ngelokke darah nih. Sampai toleransinya mereka kepada darah apa? Saben salat jamaah, imame ngerti ana makmume sing jenenge darah, imame rawono rawani maca surat tabat yada abilahabi watab. Wong-wong biyen iki modele ngoten niku, Pak. Sampai guru kula, guru panjenengan sami, Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Lah ngimami traweh kok maca surat tabat yada, beliau membacanya sir. Kula nek tanglet bah kok macane sir napa? Ya piye-piye le Abu Lahab cek pamane Kanjeng Nabi. Jajan. Kiai awake dhewe iki santai-santai ngoten niku lho, Pak. Ku kadang-kadang wong sakniki radong napa-napa cangkeme atos e ra umum. Oh, apa-apa disalahkan. Kenapa apa mboten, Bu? Mila nyuwun sewu, niki nyuwun sewu, motivasi ngibadahe niki wau. Tata nyuwun sewu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Padha jenengan kalian bangun masjid, syukuran ngoten niki. Halah halah. Wong bangun masjid niku sak bangun-bangune mesti dadi. Mbah ana sing sakal dadi, ana sing setahun, ana sing sak modare baru dadi niku enten. Soalnya napa ngandalke seser ning dalan. Apa ibu yang liwat nyumbang masjid ngoten niku. Mereka kadang-kadang ana wong bangun masjid golek seseran ning dalan niku lho guyu. Sangat iku lho seser iku nggih nyeser iwak. Ayo turute. Mesti dadi. Tapi nyuwun sewu jenengan kula kandhani. Kathah tiyang niku bangun masjid berarti padha karo bangun omah teng swarga. Tapi kathah tiyang sing ora iso manggoni omahe teng swarga. Sinten niku wong sing gelem bangun masjid tapi ra gelem makmurke masjid. Wangi ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Biasane jilbabe ijo biasane. Iyalah. Dadi lak motivasine niku krana Allah, dakwah yo enteng, ibadah yo enteng. Kula ngaji ning kafe yo enteng, kula wingi mangkat ning Bali, wis bar viral niku lak kula nembe ping pisan, wingi kula parani mriko. Cuweneng. Mbiyen do wudo ngoten niki, jane ra wudo sih, mung salah kostum. Engke wong mbake dhuwure 120 cm, pakaiane namung 40 cm. Akhirnya yang terjadi adalah SMS. Apa kuwi SMS silite metu sedithik ngoten. Wingi kula ngaji terakhir mriko, Pak. Do jilbaban. Takoni kowe iki wudo aku ra apa-apa, Nduk, ra bakal ngaceng aku ndelok kowe aku ngono. Kok saiki kowe jilbaban ngopo? Kula ampun isin, Mbah, lak ngaji buka-bukaan. Saniki tak tutupi mawon. Lho, tanpa kula peksa, ditutup ki ambak. Ya dakwah ki ngono kuwi kok ngopo? Saniki do isin nika. Kowe ngopo jilbaban? Kula isin saniki ketemu abah kok buka-bukaan. Lho. Ora usah dipeksa. Akhire manut. Bar maghrib, aku arep salat ning kene, sing arep melu monggo ora ya ora apa-apa. Awakmu wis gerang, wis tuwa, aku ora bakal maksa. Kula salat, yo melu salat. Umpama niku kat awal kula pisu-pisui, ora bakal melu kula. Ora bakal gelem tak kandhani. Ayo mbak-mbak lokalisasi umpama dari awal tak pisu-pisui, tak lolokke ora mungkin melu kula. Saniki sak omong-omong kula, Nduk, sesuk Idul Adha, nggih, Mbah, pripun? Yo, lak kowe nduwe rezeki, ayo tuku sapi bareng-bareng. Nggih, kula melu. Kula melu. Itu yang terjadi hari ini. Mila nyuwun sewu. Uang-uang sing rumangsa nganggep awake niku apik. Wong niku lali, bisa jadi mbah-mbah mbiyen ki ya ana sing bosok. Ayo. Apa rumangsamu jenengan saniki sing lungguh teng mriki melu ngaji? Jenengan yakin mbah niku mesti apik? Ora. Barangkali ya ana mbah sing PKI, barangkali. Barangkali mbiyen mbah ya ana sing maling. Saniki wujude kula ngaji kali PSK. Tapi lah Allah niku ngetokke keakbarane. Padha karo Darah anaknya Abu Lahab iso mlebu Islam. Anaknya Abdullah bin Ubay iso. Kudune dakwah ki modele lak lillahi taala ngono kuwi, Nduk. Mila dicontoh kali Mbah Bisri Mustofa. Bisri Mustofa niku nyuwun sewu bapake Gusmus. Bisri Mustofa duwe anak Mustofa Bisri, Mustofa Bisri duwe anak Bisri Mustofa. Nah, manggone teng jalan Bisri Mustofa. Niku bapake Mbah Bisri, bapake Gusmus iki ngoten niku. Ana santrine Islam, bapaknya Kristen. Mbah, mbok bapak kula sedo jenengan salati. Arep ditolak ora kepenak. Akhirnya dugi Pak pas adzan duhur, santrine diajak, akhirnya salat di depan jenazah, tapi mboten salat jenazah, tapi salat duhur. Nganggo rukuk, nganggo sujud. Santrine niki takon. Mbah Kiai, kok salat jenazahe beda kados adate? Salat jenazah kok nganggo rukuk. Salat jenazah kok nganggo sujud. Niki pripun? Napa jawabane Mbah Bisri? Hoole beda. Soale apa iki jenazahe paket khusus. Soale niku. Lah wong Kristen kok iki status paket khusus. Kenapa orang-orang dulu seperti ini? Mergo ilmune cukup. Wong sing gaweane ngamuk niku lah mergo ilmune ora cukup, Pak. Akhire gaweane emosi. Kiai-kiai PBNU gawe maklumat kafir diganti non muslim, ngamuk. Soale ora ngerti asbabul wurute. Ora ngerti sejarahe sing dimaksud apa. Akhire gampang nyalahke liyane. Soale radong niku wau. Wah, akhirnya mengkritik keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama gara-gara kafir menjadi non-muslim. Gua ya orang-orang itu enggak paham. Kafir itu kan dari bahasa kafara yukafiru kufron. Akhirnya nuwun sewu tasrifane bocah ibtidaiyah mawon salah. Ora ana critane kafara yukafiru kufron iku ngalah wasni napa? Lah ngalah wasni fa'ala yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun kudune kafara yakfuru kufron fa huwa kafirun. La ala wasni fa'ala yufa'ilu taf'ilan kudune kafara yukafiru takfiron. Lah ngopo kok nganti salah? Soale ora tau ngaji. Ngajine mung tabayatu bu YouTube-an. Wong ngajine mung karo YouTube kok tabayatu bu YouTube-an. Akhire gobloke kana yakunu konangan. Kuingko suwe-suwe ora kafara ya kafiru kufron ya, tapi kafara yakfuru kamfret niku mungkin sintone. Eko piye lho? Mila matur nuwun, kula dalu menika didhawuhi saged belajar bareng jenengan, ora kok kula nyeramahi jenengan, belajar bareng jenengan. Muga-muga niki dadi pepeling lak golek guru niku guru sing bener, nggih napa mboten? Bola-bali kula matur, lak ngaji kok aja mung ngrungokke radio sing ora jelas wonge sapa. Masa niki kadang-kadang ngrungu sing ora radio dadi ki hujah. Padahal radio niku ana swara tanpa rupa. Sing ana swarane tanpa rupa niku jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio berarti gurune entut. Entut niku sifatnya ndadekke fitnah sing entut sapa sing mambu sapa. Mila kok ngajine ra jelas gurune niku berarti gurune entut akhirnya salah-salahan fitnah-fitnahan. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Kan ana lagune le. Son sembora semiki. Mas yo tak udan jero. Ana swarane ra ana wujute. Anto jenenge. Ngaji ana swara tanpa rupa ya entut kuwi mau kok. Aku lagu apa-apa iso bubu. Jambu alas di kempot iso aku. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Ayo wes selawatan pin joget nganu nari kene aku tak istirahat kok joget nari ayo selawat apa terserah kurban janji lho ora apa-apa diselawatke iso kuwi kae lho kowe lunga pas aku mrongos mrongos kae lho kabeh ngadeg kok siji tok sing tak pira cah 10 cah 5 kene 3 kene 3 6 wah kaya mori waduh kaget aku. Ngusik, ngusik, tak takon lagune apa? Lagumu apa? Sing apik, sing gaul. Aku ora gaul, ora aku. Ngusik, takon liyane sing apik apa? Kurban janji, kimcil kepolen. Pikir keri, tinggal rabi. Apa apa apa apa? Apa le? Apa anu? Tul jaina. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndanga-ndanga ana kok. Ada ya aku kabeh iso kok. Aja kaya lagune mbokmu ning omah kurang ajar. Sing lanang nyambut gawe macul ning sawah, sing wedok malah dandan ayu buka lawang. Karo nyanyi. Ger minggir. aja nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku ra ning omah. Delalah Hafid liwat. Oke. Codot dilawan. Ya asik kalau Mustafa. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi.